السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan bersyukur, dengan lisan kita, hati kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kebersamaan bersama ilmu. Nikmat yang sangat mewah dan mahal. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya mereka bergembira atas karunia dan rahmat Allah. Ada beberapa makna atau tafsir, diantaranya karunia itu iman dan rahmat itu Al-Quran. Ada juga makna karunia itu Al-Quran dan rahmat itu menjadi Ahlul Quran. Dan keterangan yang bisa kita lihat dalam buku-buku induk tafsir kita. Tapi intinya ketika kita mendapatkan Al-Quran, ketika kita mendapatkan ilmu, itu adalah karunia dan rahmat Allah yang harus disyukuri dan direspon dengan gembira. Jadi gak ada ceritanya kajian tuh lemas, ngantuk, terus ogah-ogahan, malas-malesan. Karena perintahnya jelas, falyafrahu, lamul amar, falyafrahu. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Kalau kita disuruh ngumpul jam 2 pagi, jam 2 malam dalam rangka mau dikasih rumah 3000 meter, kira-kira bisa lemes apa enggak tuh jam 2 malam? Semangat kita. Nah, itu baru rumah 2000-3000 meter, kita udah semangat. Gimana dengan huwa khairun mimma yajma'un? Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama jemaah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan kembali belajar bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana marilah kita kuatkan terus syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan jaga terus tauhid kita, iman kita, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke Radu Solihin. Dan kemarin kita sudah bahas tentang hadis yang sangat penting, sederhana, singkat, tapi kalau kita bisa wujudkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan sudah kita jelaskan bersama-sama bahwa dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan minal khair. Jadi coba kita lihat hadisnya lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair, gitu. Minal khairi. Khair itu kebaikan. Jadi tidak beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari berbagai kebaikan. Dan ini kotaknya itu kotak kebaikan, bukan kotak keburukan. Itulah, bukan kotak keburukan. Karena banyak pelaku maksiat pengen orang lain maksiat sama seperti mereka. Gitu. Itu berarti iman aku ini kuat dong, Mas. Loh, bukan itu mah dosa. Makanya sebagian ucapan yang masyhur di masa klasik itu, wandati zaniyatu antakuna kullu niswati zawani. Pezina itu berharap semua orang itu berzina. Itu ungkapan bahwa ahli maksiat itu pengen yang lain itu maksiat juga, gitu loh. Makanya enggak masuk ranah kita. Ranah kita itu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Gitu aja, Pak. Dan kita sudah jelaskan hukumnya apa? Wajib. Wajib kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita. Hukumnya wajib. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama atau secara umum, ya, ini hukum apa, hukum asal, walaupun nanti ada beberapa perincian atau ada beberapa pengecualian, ada beberapa kasus anomali, mustathnayat, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin dalam keterangan Al-Fadl, bahwa menginginkan saudaranya lebih baik daripada dia hukumnya mustahab. Nggak, itu nggak wajib, itu mustahab, itu makom paling tinggi. Nah, hadirin yang Allah muliakan, jadi ini PR kita nih, kita harus latih diri kita tuh senang ketika orang lain mendapatkan kebaikan dan menginginkan orang lain tuh dapat kebaikan. Jadi bukan hanya senang pasif, tapi ada upaya aktif, ada effort, gitu loh. Saya pengen kamu jadi baik, gitu. Bahkan kalau bisa lebih baik dari saya, gitu. Dan itu kan mental orang tua tuh gitu, mental ayah, mental ibu tuh kan begitu, hadirin. Dia pengen anaknya lebih baik daripada dia. Dan mereka berpangku tangan, enggak, dididik anaknya, disupport, disekolahin, dibiayai, semua kebutuhannya dipenuhi untuk bisa belajar dan menjadi lebih baik daripada dia. Ah, itu. Dan orang tua enggak pamrih, enggak hitung-hitungan gitu. Nah, itulah mental yang harus dimiliki oleh setiap muslim, dan itu niatnya hanya untuk Allah. Enggak ada kepentingan. Karena dia berharap dengan dia ada di level itu imannya tuh sempurna. Dan dia dapat pahala besar setiap kita punya perasaan ini, punya rasa ini, itu pahalanya luar biasa, kan wajib. Pahala wajib itu pahala yang paling tinggi. Gitu. Dan kalau kita enggak senang kalau teman kita dapat hidayah, enggak senang teman kita bisa baca Quran, gak senang teman kita itu berubah, gak senang teman kita, itu dosa hadirin, dosa. Jadi ini gak simple gitu loh. Dan ini sekaligus membunuh sifat hasad dalam diri kita, membunuh sifat hasad dan membunuh mental-mental, kalau gue gak bisa, gak ada yang boleh bisa. Lo gak bisa begitu. Kalau kita gak bisa, semoga orang lain bisa. Kalau itu kebaikan. Kalau kita gak berhasil, semoga yang lain berhasil. Dan itu terapkan. Dan kata para ulama, hadirin, kalau kita benar-benar menguasai, meresapi hadis ini, itu bisa mengcover banyak sekali cabang-cabang akhlak yang mulia. Contoh misalnya seseorang nggak tahu dalil-dalil tentang keutamaan senyum, nggak tahu dia, belum belajar, tapi dia bisa meresapi hadis ini, maka dia akan senyum berdasarkan hadis ini, walaupun dia nggak tahu dalil-dalil tentang keutamaan senyum. Contoh, dia kan mikir, kalau aku ketemu orang, aku tuh suka aku diperlakukan seperti apa ya? Oh, aku suka disambut dengan senyuman. Oh ya, betul-betul aku suka tuh. Maka kalau ketemu orang, senyum. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, gitu. Kalau ketemu, aku tuh suka kalau misalnya orang lain tuh mengucapkan salam. Atau kalau aku kasih salam, dijawab. Ada yang suka kalau salamnya dicuekin? Gak ada yang suka. Maka sebaliknya, kalau aku ketemu, aku ucapkan salam. Dan kalau ada yang mengucapkan salam, aku jawab. Padahal orang ini belum belajar dalil-dalil tentang menjawab salam misalnya. Itu bisa pakai itu secara umum. Dia belum belajar dalil-dalil tentang apa haramnya ghibah. Ini bisa diwakili dengan hadis ini. Anda suka gak sih diomongin orang di belakang Anda? Ya enggak lah. Kalau di depan Anda, ya apalagi. Gak suka dua-duanya. Maka saya gak boleh ngomongin orang di depan atau di belakangnya. Gak boleh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kalau Anda ngutangin orang, jatuh tempo, Anda pengen apa sama dia? Ya pengen dia bayar dong ketika udah jatuh tempo. Nah, begitu juga kalau kita punya utang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, bayar on time. Sebagaimana kita ingin orang itu kalau punya utang bayar ke kita on time. Gitu hadirin. Semuanya. Kalau Anda jadi suami, Anda pengen diperlakukan apa sama istri Anda? Ya, perlakukan baik, bahkan terbaik. Maka kalau kita jadi suami, kasih yang terbaik atau hal yang baik-baik kepada istri kita. Sebaliknya juga nih para istri, gitu. Jadi selalu demikian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Gitu. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi kita harus punya keinginan itu, gitu. Harus ada demikian. Nah, dari hadis ini, sebagian ulama membahas tentang sebuah istilah. Dan ini istilah penting. Yaitu tentang ithar. Tentang ithar. Tentang ithar. Ini sebagian permasalahan atau sebagian pembahasan dari hadis ini itu tentang ithar. Ithar itu apa sih? Ithar itu mendahulukan orang lain, mendahulukan saudara kita dibanding diri kita. Jadi mendahulukan orang lain dibanding diri kita sendiri, itu ithar. kita. Hadirin Allah muliakan. Jadi timbul pertanyaan, apa hukumnya mendahulukan orang lain dibanding diri kita? Gitu. Berangkat dari hadis ini. Nah, ini dibahas oleh para ulama biar kita nggak salah gitu. Biar kita nggak salah. Apa hukum mendahulukan orang lain dibanding diri kita? Kata ulama, diperinci. Nah, ini diperinci. Diperinci. Kita bagi menjadi dua kondisi atau dua kelompok, dua pemetaan. Yang pertama itu al-itharu fi umuri dunia. Itsar dalam perkara-perkara dunia. Itsar dalam perkara-perkara dunia. Seperti dalam makanan, pakaian, baju, almarkab, kendaraan, mobil, gitu. Atau penampilan atau tampil, maksudnya udah kamu aja yang tampil, yang aku di belakang aja gitu, misalnya gitu. Maka kata para ulama, hukumnya itu, hukum asalnya mustahab. Disyariatkan hukum asalnya mustahab. Mustahab itu sunnah kalau bahasa kita orang awam. Ini sifat yang sangat disukai. Sangat disukai. Dan kita tahu bahwa sahabat kaum Ansor itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Kalau dari awal, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Itu. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang yang hijrah. Siapa mereka? Kaum Ansar. Ada di kota Madinah sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Apa karakter mereka? Mereka itu kaum Ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Sangat mencintai muhajirin. Sangat mencintai orang-orang muhajirin. Nah itu. Jadi orang-orang Ansar itu selalu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan orang-orang Ansar itu tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Dan mereka, ini poinnya, mengutamakan, menomorsatukan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, hadirin. Walaukan nabihim khasasa, walaupun mereka juga butuh, walaupun mereka sedang dalam kesulitan dan kesusahan dan butuh terhadap hal tersebut, tapi mereka lebih menomorsatukan muhajirin dibanding diri mereka. Nah, itu hadir. Jadi Allah menjelaskan sebagian mereka tuh bukan orang kaya dan butuh, tapi begitu mereka harus memilih, ini buat diri saya atau buat muhajirin, ah buat muhajirin aja. Masya Allah, itu hadirin. Gak usah, saya gak usah. buat muhajirin. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, barang siapa, kita lanjutkan ayatnya, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipelihara dari sifat pelit, sifat kikir, mereka lah orang-orang yang sukses dan beruntung. Jadi kalau mau jadi orang yang beruntung, jangan pelit, hadirin. Dan kalau kita mau jadi orang yang beruntung, utamakan, nomor satukan saudara kita. Beruntung deh, benar, beruntung. Makanya kan, apa namanya, korelasinya jelas. Karena sifat pelit kita kan akan bermain logika, gitu kan. Kalau kamu kasih dia, terus kamu gimana dong? Gak dapet dong. Itu kan sifat kikir kita tuh akan memainkan logika-logika itu. Nah makanya Allah mengatakan, barang siapa yang bisa meredam, dia orang yang sukses beruntung. Itu pasti sukses dan beruntung loh. Oke, Anda kasih item A kepada sahabat Anda, misalnya Ali, Anda kasih ke Ali. Kata apa, logika kekikirannya, logika kemiskinannya, logika kepelitannya itu mengatakan, ya kalau item A ini dikasih ke Ali, terus kita gimana dong? Allah berfirman, faulaika muflihun, mereka itu beruntung, nanti akan dapat aja tuh. Bahkan bisa jadi item yang lebih baik lagi, barang yang lebih baik lagi. Beruntung. Gak akan pernah rugi gitu. Orang yang menomorsatukan saudaranya, memprioritaskan saudaranya, mengedepankan saudaranya, mengedepankan orang lain dalam urusan dunia dibanding diri sendiri, dia gak akan hancur dengan mental seperti ini. Bahkan dia akan beruntung dan dia akan sukses. Itu poinnya. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kesempurnaan iman. Bagaimana mungkin orang yang imannya sempurna, berantakan hidupnya, itu gak pernah ada teorinya kayak begitu. Itulah para ansor, para sahabat. Dan kalau kita mengaku mengikuti jalannya para sahabat, ya salah satu mental yang harus kita miliki itu ithar dalam masalah dunia. Dan lihat bagaimana kaum ansor itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka tuh menomorsatukan saudara mereka walaupun mereka juga butuh pada hal yang sama. Mereka juga kesusahan. Walau kana bihim khasasah. Mereka juga butuh. Jadi mereka menomorsatukan saudara mereka bukan pada saat mereka sedang berlimpah. Nah buat kamu aja, lo, Anda gimana? Tenang aja. Anak, saya masih ada 10. Oh iya, iya, oke. Gak apa-apa tuh. Enggak, dia bilang dia masih punya 10. Berarti dari tadi dia punya 11, cuma hilang 1. Enggak. Ini bisa jadi atu-atunya. Nah itu. Bukan satu-satunya lagi nih, atu-atunya. Gitu loh. Terus dikasih ke orang. Dan dia butuh itu, gitu loh. Udah gampang, insyaallah. Insyaallah nanti Allah kasih rezeki lagi, gitu. Yang penting teman saya pakai dulu lah. Itu. Al-Imam Mujahid pernah menceritakan, kana bil madinati ahlu baitin dhuhaja. Waktu itu kata beliau, dulu ada ahlu bait dhuhaja. Ada di kota Madinah ahlu baitin, ada keluarga yang membutuhkan. Ada mungkin miskin hidupnya, itu aja dia, mereka orang-orang yang membutuhkan, orang-orang susah, ahlu baitin. Indahum ra'susyah, dan mereka punya kepala syah. Apa kepala syah? Kepala kambing. Mana nih? Abdul Razak, mana Abdul Razak? Gimana sehatin? Oke, kepala kambing paling enak diapain? Nah, kepala kambing. Siapa yang jago perkambingan nih? Nah, hah? Soto Betawi. Soto Betawi pakai ini ngasal atau apa sih? Ya Allah. Hah? Kepala kambing paling enak diapain? Sop ya. Kok sop kaki kambing? Ini kepala kambing. Oh, bumbunya. Kepala kambing kan jadinya sop kepala kambing kok sama. Oke, pokoknya mereka punya kepala kambing. Mereka butuh lah. Ini mereka butuh kambing. Fa'asabu syai'an. Maka beliau mereka ambil sebagian, bayangin. Cuma diambil sebagian aja. Syai'an, sedikit aja. Padahal mereka butuh. Mereka enggak mampu juga. Tapi mereka ngambil semuanya. Keluarga ini enggak ambil semuanya, sedikit aja. Padahal kalau pencinta kepala kambing satu kepala tuh bisa dihabisin sendiri enggak? Bisa lah, kepala tuh isinya banyak, sedikit kan kepala yang banyak isinya. Aduh, ini enggak bang, gimana sih antaranya, ya Allah. Kamu enggak pernah makan kepala kambing? Ya udah enggak apa-apa. Karena pencinta kepala kakap, bukan kepala kambing. Jadi diambil enggak banyak, sedikit aja. Terus kenapa mereka ambil sedikit? Lihat nih. Faqalu lo ba'athna bihadha ra'si ila man huwa ahwaju ilaihi minna. Lihat nih, iman berbicara, iman. Kalau kita kasih kepala ini ke orang yang lebih butuh dari kita. Masya Allah. Jadi ternyata bukan untuk dimasukkan ke kulkas. Nanti hemat-hemat ya, makan sedikit aja, ini buat besok. Lalu nanti buat lusa, kan kita gitu ya. Apalagi kalau makan yang enak gitu, ya jangan-jangan. Sisain buat besok. Tapi mereka ini enggak. Ambil sedikit, lalu mereka bilang, kalau saja kita bisa kasih ke orang yang lebih butuh. Ahwaju ilaihi minna. Jadi lebih butuh daripada kita. Kita ini butuh, tapi siapa tahu ada yang lebih butuh. Akhirnya dia ambil sedikit aja tuh, Masya Allah. Dia ambil sedikit, lalu mereka kasih yang lain. Khalafa ba'athu bihi falam yazal yaduru bil Madinah. Akhirnya mereka semua sepakat. Lihat, semua sepakat tuh, anggota keluarga tuh. Akhirnya mereka bawa lah kepala kambing itu, atau salah seorang mereka bawalah kepala kambing itu, dan mereka muter-muter ke segala sisi dan titik di kota Madinah untuk ngasih kepala kambing itu. Muter-muter, cek siapa yang butuh, siapa yang butuh, siapa yang butuh. Itulah. Akhirnya setelah capek, setelah nyari sana nyari ini segala macam, akhirnya mereka tiba di rumah yang paling butuh di kota Madinah. Dan rumah itu adalah rumah mereka. Akhirnya balik lagi ke sana. Subhanallah. Hatta raja ila ashabihi alladzina kharaja min indihim. Gitu loh. Jadi udah muter-muter-muter, akhirnya dapat tuh rumah yang anggota rumahnya paling butuh sama kepala kambing. Ternyata itu rumah mereka sendiri. Akhirnya udah diambil situ dah. Allahu akbar itu. Masya Allah itu hadirin. Muter-muter dulu, akhirnya balik lagi. Luar biasa itu nih. Kita nih masih jauh banget ya. Dengan kualitas iman seperti ini nih. Ihtar ini masya Allah. Kalau urusan dunia itu kasih. Urusan dunia. Itu poin. Dan itu mental para sahabat, sahabiat. Ithar. Walaupun butuh. Ya, itu sekilas info. Riwayat tadi dibawakan Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyah. Jelas ya, jadi kalau masalah dunia itu prioritaskan atau nomor satukan orang lain itu mustahab. Mustahab. Ini kan sebenarnya cabang dari keterangan Fadl kemarin. Bahwa kita ingin orang lain itu lebih dari kita. Ya kan? Artinya kalau kita prioritaskan orang dalam masalah dunia, berarti ini orang kan jadi lebih dari kita. Dia dapat lebih dari kita. Misalnya, simpel aja kita dapat nasi kotak, kita lapar banget. Terus tidak lihat ada orang yang ini butuh, kita kasih nasi kotak kita, baru kita butuh. Nah, pada saat kita kasih berarti yang lebih siapa? Ke orang, gitu. Jadi ini masuk ke pembahasan Fadl kemarin, gitu. Makanya hukumnya sunnah, bukan wajib, sunnah. Gitu hadirin. Ya macam-macam, pokoknya masalah makanan, masalah pakaian, masalah kendaraan, gitu. Masalah inilah, gitu. Masalah uang itu berkaitan masalah itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang kedua, al-ithar bil-qurbi. Al-ithar bil-qurbi. Ithar dalam taqarrub kepada Allah, dalam ibadah, dalam ibadah. Dalam ibadah. Contohnya banyak. Contohnya apa? Ada bisa kasih contoh gak? Ithar dalam ibadah. Saf pertama bagi laki-laki. Ada tinggal satu yang tersisa. Itulah. Kita suka lihat di masyarakat begitu ada saf kosong, semua atau banyak yang ithar. Silakan, Pak. Oh, silakan Bapak aja. Silakan, Mas. Nanti gak ada yang maju akhirnya. Karena silakan-silakan, gitu loh. Itu ithar. Dalam ini contoh ithar ya. Kita belum bicara hukumnya, ini contoh. Nah, apa hukum ithar dalam ibadah? Hadirin, ternyata hukum ithar dalam ibadah itu makruh, kata para ulama. Makruh, enggak disukai. Kenapa demikian? Karena ithar dalam ibadah itu menyelisihi perintah-perintah Allah dalam atau perintah-perintah Allah pada saat Allah perintahkan kita untuk musabaqah, musara'ah, berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan. Masih ingat surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah mengerjakan khairat, kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba itu salah satu unsurnya adalah siapa cepat itu lebih baik. Kita hadirin, namanya juga perlombaan gitu. Dan ada banyak. Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, perintah segera. Namanya segera. Ya, namanya segera enggak cocok dengan silat nomor satukan yang lain. Namanya juga segera gitu. Terus masih ingat kita surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal-hal inilah untuk dapat surgalah hendaknya orang-orang yang berlomba itu berkompetisi. Falyatanafasil mutanafisun. Artinya kalau Anda mau berkompetisi ya dalam rangka kejar surga itu. Namanya juga berkompetisi. Namanya juga berlomba-lomba gitu. Gitu hadirin. Jelas ini. Nah, jadi prakteknya gimana? Oleh karena itu ketika misalnya kita ada staff laki-laki, saf pertamanya tinggal tersisa satu, persilakan orang lain, enggak, kita masuk. Kecuali kalau ada faktor lain yang efeknya tuh lebih besar. Misalnya kita kita lagi nginep di sebuah kampung, terus kita nginep beberapa hari. Suatu saat pas sholat maghrib itu tinggal satu yang kosong, terus ternyata orang yang paling sepuh di desa itu yang biasanya di saf pertama itu ada di saf kedua, mungkin agak terlambat. Dan biasanya semuanya tuh mempersilahkan beliau. Karena mungkin belum tahu, belum mengerti. Antum jangan cukup-cukup masuk gitu. Ithar-ithar gak ada, makruh-makruh. Mereka hati-hati, ini kan makruh bukan haram. Kalau makruh itu menimbulkan fitnah, karena mungkin belum tahu dan seterusnya, dan kita masih anak muda, dianggap gak sopan, apalagi kita cuma tamu doang, ini sesepuh di situ, dan biasanya itu tempatnya beliau itu, yang tempat yang kosong, dan biasanya beliau on time misalnya gitu, cuman sekarang ada agak terlambat dikit. Nah kayak gitu-gitu tuh harus dilihat gitu. Tapi hukum asalnya itu kalau ada tempat masuk gitu. Jelas. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Hah? Apa contoh yang lain hadir? Masa cuma saf pertama doang? Haji. Ketika misalnya ada di last minute misalnya, di tanggal 5 atau tanggal 6. Visa udah keluar, misal ada visa haji, ya nggak ada yang susah tinggal nyari tiket gitu, tiket susah banget dicari. Dan ada beberapa orang tuh nyari tiket, dan tiket ternyata tiket yang tersisa tinggal satu. Ya diperebutkan tiga orang. Kalau kita bisa dapetin itu tiket untuk haji, Hajjatul Islam, ini haji pertama, dan semuanya haji pertama nih. Ambil berangkat, jangan silakan pak, bapak aja, enggak, ini haji hadirin, fastabiqul khairat, Anda masuk, selama nggak jegal orang atau selama nggak zalimin orang, suka kejadian begitu. Di beberapa negara tuh gitu, pas di hari-hari itu kan berusaha. contoh. Apalagi misalnya dalam talabul ilm, dalam ikut di sebuah majelis, ikut dalam sebuah program yang di sana diajarkan ilmu dan seterusnya. Kalau itu kesempatan masuk, jangan saya ngalah deh. Dia aja jangan. Itu amal ibadah, talabul ilm. Talabul ilm itu masuk gitu. Ini kesempatan Anda belajar, kesempatan Anda dididik, kesempatan Anda dibimbing oleh guru, masuk talabul ilm. Fastabiqul khairat, dalilnya bukan ithar. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Gitu. Aku pengen sih dibimbing dan dibina dan diajarkan, tapi kayaknya yang lain lebih membutuhkan. Bukan begitu, Anda masuk. Adapun nanti Anda enggak diterima, itu urusan lain, nanti maju dulu aja dah. Daftar dulu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu ithar bil qurb dan ibadah. Untuk makanya kan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis, itu untuk urusan surga itu berkompetisi dulu-duluan, cepat-cepatan. Selama dalam koridor, tidak menghalalkan segala cara. Enggak pakai cara yang haram. Namanya juga cari surga, maka pakai cara yang haram. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan hadirin Allah muliakan, dan tujuan kita ketika tanafus fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Antum lihat ayat-ayatnya deh. Itu tujuan kita bukan untuk bukan tertuju pada bagaimana saya mengalahkan dia, bukan mengalahkan dia, tapi bagaimana secepat mungkin menggapai ampunan Allah gitu. Bagaimana secepat mungkin dapat surga, itu poinnya. Ini menjawab pertanyaan kemarin kan namanya kompetisi berarti pengen mengalahkan yang lain, enggak juga. Enggak harus demikian. Ada banyak, jangankan masalah surga, masalah kalau bicara dalam koridor iman ya. Oh, banyak orang yang berkompetisi pure duniawi itu. Dia enggak tertarik ngalahin orang. Karena dia tertarik melakukan atau mencetak pencapaian pribadi gitu. Dia enggak ada urusannya sama kompetitornya A, B, C, D, enggak ada tertarik. Dia ikut lomba itu, dia ikut kompetisi itu dalam rangka mencapai target pribadi dia. Bahkan ada sebagian orang, walaupun dia berhasil mengalahkan semua kompetitornya, juara satu, dia tetap gak puas, bahkan kecewa. Lu mas kenapa kecewa? Padahal kan Anda menang. Target saya gak tercapai. Lu ini udah menang, saya gak tertarik ngalahin si A, ngalahin si B, ngalahin si C. Saya ini punya target pribadi dan kodor lo gak tercapai, saya kecewa. Gitu. Ada banyak orang. Jadi gak harus yang digelorakan itu mengalahkan saudara kita, mengalahkan ini. Apalagi timbul hasad-hasud, timbul mau nilai misalnya kalau di pesantren gitu, nilai fikih saya ternyata masih kalah sama dia, saya nggak terima. Nggak harus begitu hadirin. Makanya lihat fastabiqul khairat, musabaqah, fastabiqul tanafus, lihat dikaitkan apa. Kita coba lihat surat Mutaffifin tadi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam mencari surga. Bukan mengalahkan si A, si B. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ali Imran tadi. Kita lihat lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha, dan bersegeralah menuju ampunan, menuju ampunan. Bukan bersegeralah mengalahkan si A, si B, si C, enggak juga. Enggak harus demikian. Tapi menuju ampunan. Gitu. Jadi enggak harus mematik api hasad atau kompetisi yang saling sikut. Kompetisi hanya sebatas menang kalah. Hari ini lo menang dari gue, besok gue kalahin lo. Enggak begitu. Kita ini wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Kita ini cepet-cepetan untuk menggapai ampunan Allah dan surga. Itu poinnya. Jadi dalam masalah ibadah, dalam masalah ilmu, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah itu, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Gitu. Dan ini bukan, dan gak ada kaitannya dengan hasad-hasud. Gitu hadirin. Jadi berlomba-lomba. Dan kalau ternyata teman kita yang dapat, alhamdulillah kita senang. Nah, alhamdulillah. Saya udah berusaha, alhamdulillah dia yang dapat. Itu takdir Allah buat dia. Takdir Allah gak mungkin salah dan gak mungkin keliru. Pasti penuh hikmah. Yang penting saya udah berusaha. Gitu jemaah. Nah itu ikhtiar dalam ibadah. Harus semangat gitu. Kalau dalam masalah ibadah, mendekat diri kepada Allah dan seterusnya itu, jangan kasih kesempatan kita ke orang lain. Bukan karena kita hasad sama dia atau gak pengen dia berhasil, bukan. Tapi kita yang diperintah untuk wasariu ila maghfiratin. Tapi kalau ini masalah dunia, silakan. Silakan, anda aja gak apa-apa. Masalah dunia silakan, lepas aja. Tapi kalau akhirat, enggak, saya gak lepas. Karena kita disuruh, ini perintah, disuruh untuk berlomba untuk mencapai surga. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan taufik untuk bersyukur bagi yang sehat di hari-hari ini, dan semoga Allah SWT memberikan taufik untuk bersabar bagi yang sakit di hari-hari ini, dan Allah semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit dan memaksimalkan syukur bagi orang-orang yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.